وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله، melanjutkan kajian kita Usulul Iman. Masih tentang iman terhadap anbiya, para nabi alaihimussalam, yaitu termasuk dalam perkara iman kepada para nabi adalah mengimani mukjizat yang Allah berikan kepada mereka untuk menguatkan kenabiannya, kebenaran yang mereka bawa. Mukjizat adalah khawarikul adat, sesuatu yang menyalahi kebiasaan, tidak umum, tidak biasanya. Artinya kewajaran orang tidak akan mampu, tidak akan mungkin, tidak akan bisa melakukan atau terjadi padanya mukjizat-mukjizat itu. Untuk membenarkan atau menguatkan kebenaran kenabian mereka. Mukjizat pula salimah minal mu'aradhah. Tidak cukup itu yang menyalahi kebiasaan di tangan para nabi terjadi, tetapi juga selamat atau terbebas dari mu'aradhah. Mu'aradhah yang dimaksud tidak mungkin ditandingi, agar keluar dari mukjizat ini, bukan termasuk mukjizat, apa yang dilakukan oleh para tukang sihir, para dukun, kahin, mungkin terjadi padanya hal-hal yang menyalahi kebiasaan, mengendarai sajadah, terbang, mungkin mengangkat barang yang berat, luar biasa, gak mungkin orang biasa mampu mengangkatnya, atau ini atau itu, perkara yang menyalahi kebiasaan, tetapi itu tidak terbebas dari mu'aradhah. Terbukti tukang sihir lain, dukun lain, mampu melakukan hal yang serupa, bahkan lebih. Terkadang untuk menunjukkan kehebatan mereka, dia lakukan yang lebih spektakuler dari yang dilakukan oleh tukang sihir yang sebelumnya. Nah, mukjizat tidak demikian, tidak akan ada yang bisa menentangnya. Tidak akan ada yang bisa, wah, aku juga bisa berbuat begitu. Enggak mungkin. Kalau mungkin terjadi, berarti bukan mukjizat. Mukjizat sesuatu yang tidak mungkin terjadi kecuali di tangan para nabi. Hanya nabi yang bisa. Hanya nabi yang terjadi padanya perkara-perkara yang di luar keumuman atau kebiasaan manusia. Dengan demikian kita ketahui beda antara mukjizat dengan sihir atau perdukunan dan semisalnya. Karena yang itu bisa dilakukan oleh yang lain, bisa dilawan. Dari mukjizat para nabi yang Allah sebutkan dalam Quran antara lain Nabiullah Saleh alaihi salam, di mana kaumnya menantang, minta kepada Nabi Saleh untuk mengeluarkan dari batu yang mereka tunjuk, dari batu ini. Ayo kalau engkau betul Nabi, keluarkan dari batu ini seekor onta. Yang bukan juga onta biasa, onta yang sifatnya begini, begini, begini, begini. Keluar onta dari batu saja mana mungkin kalau bukan Nabi. Enggak cukup itu, ontanya pun harus memiliki kriteria sifatnya begini, begini, begini. Maka Nabi Saleh memohon kepada Allah, berdoa. Agar keluar dari batu ini onta persis seperti yang mereka minta. Itulah firman Allah, wa ila thamuda akhahum saliha. Kepada Thamud, kami utus Nabi mereka Saleh. Qala ya qawmi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru, qad ja'atkum bayyinatum min rabbikum. Telah datang bayyina, ini mukjizat. Yang jelas itu dari Rabb kalian. Hadhihi naqatullah lakum ayah. Ini onta yang Allah keluarkan sebagai pertanda bagi kalian kebenaran kenabianku, bahwa aku ini betul-betul nabi diutus oleh Allah. Fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu fa ya'khudhakum 'adzabun alim. Maka biarkan dia makan dari rerumputan tanaman bumi, jangan kalian ganggu, sakiti, agar kalian tidak terkena azab. Asyahid, mukjizat. Siapa yang bisa? Suruh tukang sihir sehebat apapun di dunia kumpul, suruh keluarkan dari batu ini onta. Enggak akan ada yang bisa. Mukjizat. Hanya Nabi yang bisa terjadi padanya ini. Dan seperti Allah katakan, itu sudah cukup ayat. Sebagai ayat pertanda kebenaran kenabian beliau, bahwa beliau nabi wajib ditaati, wajib diimani, diikuti ajarannya, kalau saja mereka beriman. Mestinya sudah berpikir dan sadar, enggak ada yang bisa lakukan ini kalau bukan nabi. Ibrahim alaihissalam di mana beliau dibakar oleh kaumnya, kisahnya ma'ruf. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Kata kaumnya, bakar saja Ibrahim, bela Tuhan-Tuhan kalian jika kalian mau melakukan. Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Kami katakan, wahai api, jadilah kamu kepada Ibrahim dingin dan sejahtera. Maka tidak membakar beliau sedikit pun. Api besar mereka nyalakan. Keumuman orang gak akan bisa. Dan tidak akan ada yang bisa nentang. Aku juga gak mampu dibakar. Sini Ta'al. Gak usah dibakar, dinyonyok sedikit pakai api. Gak akan ada yang mampu. Kecuali Nabi. Bahkan para ulama sebutkan Allah katakan, ya naru kuni bardan wa salama. Wahai api, ketika dia menyala membakar Ibrahim, jadilah kamu dingin dan sejahtera. Makanya Allah katakan bardan wa salaman. Jadilah dingin dan salam. Ini menyelamatkan. Kalau tidak Allah katakan salaman, Bisa jadi Ibrahim pun meninggal karena dinginnya. Karena kedinginan. Kedinginan di dalam api. Nah, itu kan sudah enggak wajar. Enggak umum. Kif orang kedinginan dalam api seperti apa? Api panas, membakar. Tapi karena ini perintah Allah, mukjizat yang Allah berikan. Tidak cukup api itu diperintahkan dingin, tetapi juga salama. Maka menjadi dingin dan salama. Tidak melukai, tidak memadorotkan Ibrahim sedikit pun. Mukjizat. Begitu pula Musa alaihi salam. Yang berubah tongkatnya menjadi ular. Firman Allah, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa." Apa yang di kananmu itu wahai Musa? Qala hiya asai atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ini tongkatku. Aku bertumpu kepadanya untuk jalan. Aku gunakan juga untuk menggembalakan domba-dombanya. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan masih banyak tujuan lain dengan tongkat ini. Qala alqiha ya Musa. Lempar wahai Musa tongkatmu itu. Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Begitu dilempar menjadi ular tongkat itu. Qala khudha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Ambil kembali. Jangan kamu takut. Kami kembalikan seperti sedia kala menjadi tongkat. Ambil kembali. Di surat Taha. Dan itu mukjizat yang hanya bisa terjadi pada Nabi. Menunjukkan kebenaran kenabiannya. Makanya tukang sihir yang dihadapkan oleh Fir'aun kepada Nabiullah Musa, langsung sujud. Beriman kepada Allah dan ikut kepada Nabi Musa. Karena mereka tahu sihir, mereka tukang sihir. Mereka paham apa itu sihir. Tukang sihir gak akan mampu, gak akan bisa merubah tali atau tongkat atau apa menjadi ular. Beneran. Betul-betul tali itu berubah jadi binatang bernyawa. Namanya ular bergerak dan seterusnya. Gak akan bisa mereka. Tali benda mati bisa jadi ular dari mana? Cuman mata orang disihir. Pandangan mereka disihir seakan mereka melihat ular. Padahal tali ya tetap tali. Mereka tahu tukang sihir. Nabi Musa tidak. Betul-betul tongkat yang beliau lempar berubah jadi binatang ular. Nah, mereka tahu ini bukan sihir ini. Kalau sihir tongkatnya tetap tongkat. Cuman mata melihat itu ular. Nabi Musa enggak. Betul-betul menjadi ular. Makanya mereka faham ini bukan sihir. Langsung mereka sujud kepada Allah, beriman kepada Musa. Tidak mungkin terjadi. Makanya tadi dikatakan, yang namanya mukjizat itu selamat atau terbebas dari penentangan. Siapa yang bisa nantang? Berbuat yang serupa seperti Nabi Musa. Tongkat atau talinya dilempar berubah jadi ular. Enggak akan bisa. Hanya Nabi. Nah. Begitu pula beliau masukkan tangan beliau ke lengan baju beliau. Kemudian beliau keluarkan bercahaya seperti bulan di malam purnama, terang sekali. Siapa yang bisa? Betul-betul bercahaya tangannya, mengeluarkan cahaya. Dalam Thaha pula, wadhmum yadaka ila janahika takhruj baydha'a min ghairi su' ayatan ukhra. Mukjizat lain lagi. Masukkan tanganmu ke sampingmu, akan keluar cahaya. Nah. Nabiullah Isa alaihi salam juga mukjizat yang Allah berikan padanya, membuat dari tanah semacam burung, kemudian beliau tiup, beneran jadi burung hidup dengan izin Allah. Mukjizat. Enggak akan ada yang bisa. Dari mana tanah kemudian ditiup jadi burung terbang. Begitu pula beliau mengusap yang buta jadi melihat. Yang abros, berpenyakit di kulitnya, diusap langsung sembuh. Wala obat, wala operasi, wala apa. Mujizat. Begitu pula beliau panggil orang yang mati di kuburnya dan mereka memenuhi, menjawab panggilannya. Wa ittakhluqu minattin ka hay'ati at-tayri bi idzni fatanfukhu fiha fatakunu tayran bi idzni wa tubri'ul akmah wal abrasa bi idzni. Ketika engkau wahai Isa, ingatlah engkau ciptakan dengan izin Allah dari tanah menjadi burung dengan izinku, engkau tiup, engkau sembuhkan yang buta, engkau sembuhkan yang sakit kulit, sekejap mata, sekali ulas sembuh, sekali ulas ngelihat, buta ta, semula buta total, enggak bisa ngelihat, diusap oleh Isa langsung melihat. Mukjizat. Jadi bukan menyalahi kebiasaan, di mana ada orang harus operasi, harus ini, itu pun belum tentu berhasil. Keluarganya tanda tangan dulu, bisa-bisa mati ini pasien, dokter gak mau tanggung jawab. Termasuk tentunya kalau bagi Rasulullah SAW, terbelahnya bulan dua bagian dilihat oleh penduduk Mekah, dan selain penduduk Mekah juga menyaksikan itu, melihat. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar wa yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Terbelah. Karena diminta, ditantang oleh Quraisy, ayo coba kamu, Tuhanmu suruh belah bulan ini. Rasul minta kepada Allah, ya Allah, betul-betul terbelah bulan itu, terbelah jadi dua. Dan dilihat oleh mereka, Quraisy ngelihat. Benar-benar bulan itu terbelah menjadi dua. Dan selain Quraisy, selain penduduk Mekah juga menyaksikan di malam itu bagaimana bulan terpecah menjadi dua bagian. Insyaqqal qamar. Tapi tetap namanya kekufuran. Mereka katakan sihir, Muhammad menyihir kita. Tukang sihir gak akan bisa melakukan semacam itu. Dan mereka tahu kalau itu bukan sihir. Tapi hanya karena keangkuhan dan kesombongannya untuk mau tunduk menerima dakwah. Termasuk Isra Mi'raj. yang telah lalu, bagaimana kejadiannya. Dan yang paling mulia, paling besar mukjizat beliau adalah Quranul Karim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kalian masih ragu, buat satu surat saja serupa dengan Quran. Enggak ada yang bisa. Dalam keadaan Arab, bangsa Arab sedang mencapai puncak-puncaknya budaya dan sastra bahasa mereka. Ahli-ahli bahasa semua. Enggak ada yang bisa satupun. Padahal disuruh kumpul, disuruh saling bantu-membantu. Pakar-pakarnya, enggak ada yang bisa. Kalau itu mampu mereka lakukan, sudah dari dulu selesai agama ini. Dakwah ini sudah hancur dari awal. Karena mereka mampu misalnya, pakar-pakar bahasa ini, ahli sastra, bikin satu surat, nih kita bisa bikin, ternyata Muhammad dusta, ngaku wahyu dari langit. Kita aja bisa buat, ini buktinya buatan kita, serupa dengan Quran. Nyatanya sampai detik ini gak ada yang mampu. Dan tantangan ini terus, bukan hanya di zaman itu. Sampai yaumul qiyamah, siapa yang akan bisa? Wah kata. Demikian mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasulnya. Kalau ini mukjizat, beda dengan yang namanya, karena berkaitan juga mirip, karomah. Karomatul awliya. Karomah para wali Allah. Sama semula, sesuatu yang menyalahi kebiasaan, enggak umum. Namun tidak dibarengi dengan kenabian. Ini orangnya enggak ngaku kalau diriku nabi, ini semua terjadi padaku karena aku nabi. Menunjukkan kebenaran kenabianku, enggak ada. Bukan pula sebagai mukaddimah, karomah ini tidak pula menjadi mukaddimah untuk kenabian seseorang. Tapi karomah Allah berikan kepada seorang hamba yang saleh, disertai dengan akidah yang benar dan amalan yang soleh. Artinya orangnya adalah orang yang istiqomah, orang yang benar akidah tauhidnya dan beramal soleh. Di antara karomah yang Allah sebutkan atau Rasulullah SAW dalam sunnah, yang Allah sebutkan terkait Maryam, di Ali Imran, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah. Setiap kali Zakaria masuk tempat ibadahnya, beliau dapati rizik, berbagai macam rizki. Maka beliau bertanya, Maryam, dari mana semua ini? Kita enggak beli, kita enggak ini. Walada yang ngasih orang, kok ada di sini? Maryam menjawab, huwa min indillah, itu dari Allah. Karomah yang Allah berikan Begitu pula kisah Ashabul Kahfi. Karena mereka bukan para nabi. Ashabul Kahfi bukan nabi. Orang biasa, orang soleh. Kisahnya ma'ruf di surat Kahfi bagaimana Allah ceritakan tentang mereka. Di dalam sunnah diriwayatkan bahwa Usaid ibnu Hudair radhiyallahu an, sahabat bukan nabi, ketika beliau baca surat Al-Kahfi turun dari langit seperti awan tebal turun ke rumah beliau. Dan awan itu membawa cahaya. Ada cahayanya yang terang. Dan disebutkan mereka adalah para malaikat. Turun mendengarkan bacaan Usaid ibn Hudair. Dalam riwayat disebutkan ketika beliau baca, kuda beliau yang di luar bersuara meringi-ringi gitu, seperti ketakutan atau melihat sesuatu. Semula beliau teruskan bacaannya. Walhasil sampai kemudian beliau penasaran ini, beliau berhentikan bacaannya, beliau keluar melihat kudanya, cahaya itu pun naik secepat kilat ke langit. Rasulullah katakan, kalau engkau biarkan wahai Usaid, maka niscaya keesokan paginya semua orang akan melihat para malaikat tadi. Al-muhim mukjizat, karamah yang Allah berikan kepada sahabat Usaid ibn Hudair radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula Imran ibn Husain, yang para malaikat pun kirim salam kepada mereka, memberikan salam kemuliaan. Para malaikat menyampaikan salam padanya. Salman dan Abu Darda, ketika makan, mereka sahabat bukan nabi, disebutkan nampannya atau yang di atas nampan itu dari makanan bertasbih. Benda mati, tempat makannya atau makanan yang di atas tempat itu bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karamah yang Allah berikan kepada Salman dan juga Abu Darda. Nah, Khubayb ibnu Adi radhiyallahu an, ketika ditawan oleh musyrikin saat di Mekah, disiksa dan jadi tawanan musyrikin, selalu didapati ada yang ini di tangan beliau, beliau makan anggur. Sementara di Mekah tidak ada anggur dan tidak ma'ruf anggur di Mekah. Dari mana anggur ini? Wala ada penduduk Mekah yang tahu. Enggak ada juga yang jualan. Dari mana datangnya? Karamah. Allah muliakan Usaid ketika ditawan oleh musyrikin. Begitu pula Ala Al-Hadrami radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Beliau melewati laut bersama pasukannya, bahkan basah pun tidak, ya beliau ya pasukannya semua basah pun tidak, padahal melewati lautan. Ini juga karomah, enggak umum. Orang lewati laut harus pakai kapal, harus pakai sampan atau semisalnya. Kalau enggak tenggelam. Tapi karomah Allah berikan kepada para walinya. Abu Muslim Al-Khawlani rahmatullahi alaih, ketika ditawan oleh Aswad Al-Anasi yang mengaku Nabi, kata Aswad, kamu bersaksi, mengaku kalau aku Nabi apa enggak? Kata Abu Muslim Al-Khawlani, aku enggak dengar, enggak tahu kalau engkau Nabi. Kalau Muhammad engkau bersaksi bahwa dia adalah utusan Allah. Naam, kata Abu Muslim, kalau Muhammad aku bersaksi. Aku tahu beliau utusan Allah SWT. Maka kemudian Aswad perintahkan, dan Aswad pengikutnya cukup banyak, fitnahnya cukup besar, punya masa cukup banyak. Dia perintahkan untuk dinyalakan api besar, diletakkan Abu Muslim di tengah api tersebut, dinyalakan api besar. Alhasil sampai ditunggu angusnya terbakar, sampai api itu padam, habis, kayunya sudah pada menjadi abu, mereka lihat Abu Muslim sedang sholat di tengah api itu. Rahmatullahi alaih. Semua ini karamah. Bukan Nabi, tapi Allah berikan kepada hambanya yang saleh. Karena istiqomahnya, karena akidahnya, karena iman, amal solehnya, akhlak mereka. Seperti yang terjadi kepada para sahabat dan beberapa a'imah. Dengan demikian, beberapa perbedaan mukjizat dengan karomah, mukjizat dibarengi dengan kenabian, karomah tidak. Dan orangnya enggak ngaku, saya ini nabi, ini punya karomah-karomah ini itu. Bahkan sebaliknya, terjadi karomah itu pada para wali karena mereka mengikuti nabi, karena ketaatannya, ittiba'nya kepada sunnah. Kedua-duanya ada di dalam syariat. Iman terhadap mukjizat Nabi, iman kepada karomah para wali, maka mendustakan salah satu dari ini, dia telah menolak, telah mengingkari nas, menolak dalil dan nusus yang tersebutkan, dan telah menyalahi madhab dan manhaj a'immatus salaf, a'immatud din, terutama dalam bab ini. Karena salaf menetapkan dan meyakini kebenaran semua ini. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahirrahmanirrahim.